بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. Kaum muslimin, kaum muslimat, jemaah subuh yang semoga senantiasa dirahmati, dimuliakan, diridai dan dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan membaca kitab Sahih Muslim, Kitab Fadailis Sahabah, bab di antara keutamaan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Hadis yang pertama sudah kita baca, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pada perang Tabuk, ya, yang terjadi pada tahun ke-9 Hijriah, menugaskan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu untuk tinggal di Madinah, tidak ikut perang, dengan tujuan untuk menjaga, mengurusi, melindungi keluarga Nabi, ya, keluarga Nabi, dan karena Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung ikut, ya, di dalam pasukan untuk menuju Tabuk. Dan orang-orang munafikin mengatakan bahwa Ali tidak dibutuhkan oleh Nabi. Ali dianggap tidak pantas ikut berperang oleh Nabi, dan tuduhan-tuduhan yang lain. Maka Ali pun mengambil pedangnya dan menyusul Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika berjumpa dengan Nabi, Ali menyampaikan perkataan-perkataan orang-orang munafikin tadi, dan Nabi mengatakan kepada Ali, ya, hadis yang sekarang ini, anta minni bimanzilati haruna min Musa illa annahu la nabiyya ba'di. Engkau denganku umpama Nabi Harun dengan Nabi Musa. Kecuali akan tetapi tidak ada Nabi setelah aku, kata Nabi SAW. Maksudnya mewakili atau diwakilkan oleh Nabi Ali untuk mengurusi keluarganya, sebagaimana Harun mewakilkan, sebagaimana Musa alaihi salam mewakilkan saudaranya Harun untuk mengurusi umatnya. Ya, untuk mengurusi umatnya. Inilah dukungan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan pernyataan dari Nabi bahwa Ali memiliki keistimewaan. Dia tinggal dan tidak ikut berperang bukan karena hal-hal yang lain, tetapi karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mewakilkan pekerjaan yang mulia, pekerjaan dan tugas yang agung dan utama. Inilah sehingga Ali dalam sebagian riwayat mengatakan raditu, ya, saya rida. Kemudian dia balik ke Madinah dan melaksanakan tugas yang diembankan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Inilah makna hadis ini yang dipahami oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mewakilkan Ali, ya, hanya satu kejadian ini saja. Untuk mengurusi keluarganya hanya pada perang Tabuk saja, sementara setelah itu dan sebelum-sebelumnya tidak ada. Setelah itu, setelah perang Tabuk, Tidak ada. Kemudian juga sebelum-sebelumnya juga tidak ada. Ini sebagai bantahan untuk orang-orang yang menyatakan bahwa ini pertanda bahwa Nabi mewasiatkan khilafah. Dalil bahwa Nabi mewasiatkan khilafah kepada Ali. Ya. Dan kita sudah isyaratkannya, bantahan Al-Qadhi Iyad yang dinukilkan oleh An-Nawawi rahimahumallah pada pertemuan yang lalu dari di dalam syarahnya pada halaman 215 sampai 216 nukilan dari perkataan Al-Qadhi Iyad, ya, bahwa tidak benar berdalilnya orang-orang Rafidhah Al-Imamiyah dengan hadis ini bahwa Nabi SAW mewasiatkan bahwa yang mesti jadi khalifah setelah Nabi SAW meninggal dunia adalah Ali radhiyallahu ta'ala dan para sahabat merebutnya dari beliau. Makanya di antara mereka yang sangat ekstrim mengkafirkan semua para sahabat lantaran ini, karena merebut haknya Ali di masa Abu Bakar, di masa Umar, di masa Utsman ibn Affan, semuanya kafir. Bahkan ada yang paling ekstrim lagi, dan Al-Qadhi Iyad mengatakan ini tindakan yang bodoh ketika mereka juga mengkafirkan Ali. Kenapa mereka mengkafirkan Ali? Karena Ali tidak menuntut haknya selama lebih dari 2 tahun, 10 tahun, 12 tahun. Dari 24 ya, tahun. Ia tidak menuntut haknya, maka dia kafir. Ini adalah sikap yang kata Al-Qadhi Iyad. Pendapat terakhir berasal dari orang yang bodoh dan terganggu pikirannya. Ya. Inilah sedikit tambahan untuk menegaskan ulasan yang kemarin kita sampaikan, karena memang mereka berdalil dengan ini, bahwa Ali lah yang berhak menjadi khalifah setelah Nabi, padahal Ahlus Sunnah semuanya sepakat bahwa Abu Bakar, Umar dan Utsman, baru Ali radhiyallahu taala anhum ajmain. Baik, kita lanjutkan hadis yang berikutnya, 6164. Imam Muslim rahimahullahu taala berkata, "Wa haddatsana Abu Bakar ibnu Abi Syaibah qala haddatsana Gundar عن شعبة قال هاء وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة. Ini satu yang perlu kita catat di sini, bahwa untuk sanad jalur yang pertama Abu Bakar bin Abi Syaibah dari Gundar. Dari Gundar. Untuk jalur kedua, Muhammad bin Musanna dengan Muhammad bin Bashar dari jalur Muhammad bin Ja'far. Yang pertama, kakek gurunya Imam Muslim itu Gundar. Yang kedua, kakek gurunya Imam Muslim Muhammad bin Ja'far. Ini orangnya sama. Gundar dengan Muhammad bin Ja'far satu orang. Di sana disebutkan dengan gelarnya yaitu Gundar. Di sini disebutkan dengan namanya Muhammad bin Ja'far. Ya. Kita dahulu ketika belajar hadis dan menghafal gelar-gelar perawi, saya secara pribadi ya, untuk tidak hilang, tidak mudah hilang hafalannya, mengingat Gundar Gigi. Ya. Karena ada yang Muhammad Musanna Itu nama gelarnya Bundar. Muhannab Musanna, gurunya Imam Muslim di sini, Ibn Musanna, itu gelarnya Bundar. Ini juga sebagai cara untuk mengingatkannya adalah bundar dalam bahasa kita. Bulat, bundar. Terkadang memang disebutkan dengan bundar. Ya. Gurunya Muhammad bin Ja'far, gelarnya Gundar. Pakai G, Gundar. Nah, ini alhamdulillah sampai hari ini kita belum lupa. Mudah-mudahan tidak lupa-lupanya. Karena memang cara menghafal terkadang untuk melengketkan hafalan dengan cara seperti itu. Gundar dengan bundar. Bundarnya ya, gurunya Imam Muslim, yaitu Muhammad bin Bashar al-Mulaqab bin bil Bundar atau Mulaqab Bundar, ya. Sementara Muhammad bin Ja'far Gundar, ya. Di sini pertama disebut dengan gelarnya, di sini kemudian yang kedua, dalil yang kedua disebutkan dengan nama dan nasabnya Muhammad bin Ja'far. Nah, ini di antara salah satu faedah belajar atau menghafal gelar-gelar perawi hadis, agar satu orang tidak dianggap dua. Agar satu orang tidak dianggap dua. Karena kalau kita lihat, kalau tidak kita kenal gelarnya Muhammad bin Ja'far, maka kita akan menganggap Gundar itu orang lain. Ya, Gundar itu orang lain. Ini sering kali disebutkan oleh guru kita Syekh Abdul Muhsin Abbad ketika rahimahullahu hafizahullahu taala wa matta'ahu bisihhati wal afiyah. Sering kali menyebutkan ini ketika terjadi atau dibaca dalam hadis ini momen-momen yang seperti ini. Ketika di jalur satu sanad dibuat dengan disebut dengan gelar, kemudian sanad yang lain disebut dengan nama, lalu beliau jelaskan bahwa yang di situ inilah. Dan manfaat menghafal, mengetahui gelar-gelar perawi-perawi hadis agar dalam sanad itu tidak dianggap satu orang jadi dua orang. Ya. Makanya terkadang orang bingung ketika orang satu orang itu banyak gelarnya, apalagi alias, dikira banyak orang, ternyata dia satu orang. Apalagi kalau tujuannya untuk menutupi dan mengelabui orang banyak. Terkadang orang memperbanyak gelar, memperbanyak paspor, memperbanyak kartu identitas dengan banyak alias, agar orang tidak mengenalnya. Ya. Dan ilmu hadis itu harus dikenal. Siapa itu bundar, siapa itu gundar, dan harus dihafal. Karena gelar ini tidak ada kiasannya. Orang per orang punya gelar tersendiri. Nah, ini yang perlu kita berikan ulasan dalam dari sanad ini. Kemudian guru mereka, guru Gundar di sini adalah Syu'bah bin Al-Hajjaj Al-Wasiti an Al-Hakami an Mus'ab bin Sa'd bin Abi Waqqas an Sa'd bin Abi Waqqas radhiyallahu an qala khallafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ali bin Abi Talib fi ghazwati Tabuk. Ini cerita yang tadi bahwa Nabi meninggalkan atau menetapkan Ali tinggal pada perang Tabuk. Menetapkan Ali tinggal maksudnya tidak ikut berperang pada peperangan Tabuk. Faqala ya Rasulullah, lalu Ali berkata, ya Rasulullah, tukhallifuni fin nisa'i was sibyan, engkau tinggalkan aku mengurusi atau bersama perempuan-perempuan dan anak-anak. Ya. Ini yang tidak nyaman terasa oleh Ali. Dia tinggal di Madinah bersama perempuan-perempuan, wanita-wanita dan anak-anak. Sementara laki-laki dewasanya pergi ikut. Ini yang membuat Ali tidak nyaman dan menanyakan itu. Faqal, maka Nabi mengatakan, ama tarda, tidakkah engkau ridha? Ya. Antakuna minni bimanzilati Haruna min Musa ghaira annahu la nabiyya ba'di, tidakkah engkau ridha statusmu denganku ketika aku tinggalkan itu seperti status Harun dengan Nabi Musa sebagai wakil, ya. Hanya saja tidak ada nabi setelahku. Ini membedakan antara Harun dengan Ali. Ya. Mereka kedua-duanya statusnya adalah wakil. Cuma Harun di sana sebagai nabi, sementara Ali bukan nabi. Ya, karena nabi telah tegaskan bahwa tidak ada nabi setelah beliau. Ini salah satu dalil juga ya, bahwa Nabi Muhammad, bahwa semua yang mengaku nabi setelah Nabi Muhammad SAW dusta. Dan tidak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Ini riwayatnya sangat banyak. Ya. Wa annahu la nabiyya ba'di. Ya. Bahwa tidak ada nabi setelahku. Maaf. Ghaira annahu la nabiyya ba'di, ini bantahannya, bahwa tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Semua yang mengaku nabi setelah beliau sallallahu alaihi wasallam dusta, ya, nabi palsu, ya. Tidak perlu kita ragu-ragu, tidak perlu kita ragu-ragu siapapun, dimanapun, walau bagaimanapun hal-hal yang luar biasa, ya, kesaktian-kesaktian yang dimunculkan, apapun pengakuan-pengakuannya, semuanya dusta. Ya, karena kita beriman bahwa Nabi SAW adalah Nabi yang terakhir. Ini salah satu bentuk mengimani para Rasul. Salah satu bentuk mengimani para Rasul adalah mengimani bahwa Nabi Muhammad SAW Nabi yang terakhir, Nabi penutup, wa khataman nabiyyin, dan dia penutup para Nabi. Ya. Kemudian Nabi sendiri mengatakan di sini, ghaira annahu la nabiyya ba'di. Dan di sini jelas ya, Nabi mengatakan ama tarda. Tidakkah engkau ridha? Makanya setelahnya dalam sebagian riwayat Ali mengatakan raditu raditu. Kalau begitu saya ridha walaupun dengan walau mengurusi wanita-wanita dan anak-anak. Karena statusnya tadi sebagai wakil Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini merupakan keutamaan Ali ya, sebagaimana di hadis yang pertama tadi. Berikutnya 6165, ini hanya sanadnya. Imam Muslim mengatakan haddatsanahu Ubaidullah ibn Mu'al qala haddatsana abi qala haddatsana Syu'bah bihadzal isnad. Ini jalurnya jelas-jelas berbeda. Ya, di sini gurunya Imam Muslim Ubaidullah ibn Mu'adz, dan kakek gurunya, yaitu guru dari gurunya adalah ayahnya Ubaidullah Mu'adz. Kemudian dari Syu'bah, kalau tadi Abu Bakar Muhammad Muthanna, dari gurunya Muhammad ibn Ja'far Gundar. Ya. Bunyi hadisnya sama. Bunyi hadisnya sama tentang Nabi menugaskan Ali bin Abi Thalib untuk mengurusi wanita-wanita dan anak-anaknya dan tidak ikut perang Tabuk. Setelahnya 6166, Imam Muslim rahimahullahu taala berkata, haddatsana Qutaibah bin Sa'id wa Muhammad bin Abbad wa taqaraba fil lafz. Dua gurunya Imam Muslim ini meriwayatkan, dan kedua-duanya lafaznya hampir berdekatan. Qala haddatsana Hatimun wa huwa ibnu Ismail an Bukair bin Mismar an Amir bin Sa'd bin Abi Waqqas an abihi radhiyallahu ta'ala an Sa'd bin Abi Waqqas qala amara Muawiyah bin Abi amara Muawiyah bin Abi Sufyan Sa'dan faqal ma mana'aka an tasubba Aba Turab. Qal amma ma dhakartu thalathan qalahunna lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam falan asubbahu ماذا لأن تكون لي واحدة منهن أحب إلي من حمر النعم. Ini kasus antara Muawiyah bin Abi Sufyan dengan Sa'ad bin Abi Waqqas. Kita tahu bahwa Sa'ad bin Waqqas adalah as-sabiqun al-awwalun, min as-sabiqin al-awwalin, termasuk salah satu dari yang pertama dan terdahulu masuk Islam, dan dia juga salah satu dari yang dijamin surga oleh Nabi. Dan dia salah satu dari 6 orang yang Nabi SAW meninggal dunia Nabi Ridha, seperti yang ditegaskan oleh Umar, Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya. Radiyallahu ta'ala an. Kita tahu juga Muawiyah ibn Abi Sufyan dengan terbunuhnya Utsman bin Affan oleh pemberontak, terjadi kesalahpahaman atau perbedaan pendapat antara dia dengan Ali radhiyallahu ta'ala anhuma. Muawiyah bin Sufyan memandang pentingnya dan urgennya menangkap pembunuh-pembunuh Utsman untuk dikisas. Sementara Ali bin Abi Talib memutuskan sebagai khalifah yang sah, memutuskan untuk menundanya dan memperbaiki atau membenahi pasukan kaum muslimin, sedikit demi sedikit atau lambat laun para pembunuh itu akan pasti didapatkan karena dia bergabung dengan pasukan dia. Ya, pemberontak itu semuanya setelah mereka berhasil membunuh, dan ada di antara mereka yang langsung menuju rumah Ali dan membaiat Ali, dan baiat tersebut dibenarkan oleh semua para sahabat bahwa Ali yang memang berhak menjadi khalifah setelah Utsman. Sementara Muawiyah yang ketika itu sebagai gubernur di Syam, ya, tidak menyetujui untuk menunda dan harus segera ditangkap dan dikisas. Sebelumnya Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha berpendapat sama. Ya. Sehingga terjadi pertikaian di antara mereka dan peperangan. Sebelumnya peperangan antara Aisyah dengan Talha dan yang lain dengan yang lain-lainnya menghadapi atau melawan Ali bin Abi Talib di perang Jamal. Ya. Peperangan Jamal dinamakan dengan peperangan Jamal karena Aisyah ketika itu berada di atas Jamal, unta. Ya. Dan Muawiyah dengan pasukannya yang besar berperang dengan Ali dengan pasukannya dinamakan dengan Siffin. Siffin nama tempat. Ya. Nama tempat. Jadi memang sudah ada ketidaksepahaman. Dan sebelum kita lanjutkan, kita dulu memberikan satu catatan bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, dan salah satu dari prinsip akidah di dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah mencintai para sahabat, memuliakan para sahabat, dan menutup mulut dari memperbincangkan secara mendalam tentang pertikaian di antara mereka. Ya. Menutup mulut dan menahan lidah untuk berlarut-larut, ya, membahas pertikaian di antara mereka yang ujung-ujungnya nanti adalah kebencian, yang tidak lagi menghormati dan memuliakan. Ini di antara prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah seperti ditegaskan oleh para ulama, dan bahkan dinukilkan dari riwayat para tabi'in, orang-orang para tabi'in. Bahkan sampai diungkapkan dari Umar bin Abdul Aziz, perkataan Umar bin Abdul Aziz, perkataan beliau yang ditulis dengan tinta emas, Apa katanya ketika ditanya tentang Muawiyah? Bagaimana menurutmu Muawiyah bin Abi Sufyan? Kata Umar bin Abdul Aziz, debu yang lengket, ya, debu yang lengket di batang hidung Muawiyah ketika berperang bersama Nabi lebih mulia dari Umar bin Abdul Aziz. Bukan Muawiyahnya, debunya saja. Ini bagaimana mereka melihat para sahabat itu tingkatan yang tidak mungkin dicapai dengan kemuliaan ibadah, luasnya ilmu agama. Karena ini pilihan Allah. Apalagi Muawiyah, pamannya orang-orang yang beriman. Karena saudarinya Ummul Mukminin, dan dia penulis wahyu, dipercaya oleh Nabi sebagai penulis wahyu. Ini catatan yang penting, agar cerita-cerita yang seperti ini tidak membuat kita memberikan kesan dan catatan di hati kita yang membuat kita mulai membenci para sahabat. Ya, karena status sahabat itu tidak akan mungkin kita raih. Sebanyak apapun amalan kita, status pilihan Allah bahwa mereka menjadi sahabat Nabi-Nya, itu tidak akan mungkin kita raih. Semulia apapun kita, karena itu pilihan Allah. Dan mereka sudah dipilih oleh Allah sebagai sahabat Nabi SAW yang berjuang bersama Nabi. Walaupun tingkatan kemuliaan mereka di antara para sahabat itu berbeda, tidak satu tingkat kemuliaannya. Kita sudah yakin bahwa Abu Bakar yang termulia, kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali bin Abi Thalib, kemudian yang tersisa dari 10 orang yang dijamin surga, kemudian yang ikut perang Badar, ya, kemudian yang berbaiat di Baiatur Ridwan, dan seterusnya. Kemudian orang-orang yang hijrah, yang tidak hijrah, tingkatan-tingkatannya, sebagaimana yang ditegaskan oleh Allah dalam surah Al-Hadid. Ya. La yastawi minkum man anfaqa min qabli al-fathi wa qatal. Tidak sama antara orang yang berinfak sebelum penaklukan kota Mekah dengan setelah. Berbeda tingkat keutamaan dan kemuliaan serta keagungan mereka. Tetapi kita yakin status sahabat itu tidak akan mungkin diraih dengan banyaknya amal ibadah, dengan luasnya ilmu agama, dan seterusnya. Ini yang harus kita catat. Walaupun nanti ada seperti yang sekarang ini, yang akan kita baca ini, ada yang mungkin membuat kita, loh kok bisa keluar dari sahabat ungkapan yang seperti itu, tindakan yang seperti itu. Ya biasa, karena mereka manusia biasa, dan sebagaimana manusia akan melakukan kesalahan, jangankan ucapan yang seperti yang akan kita pelajari, mereka saling berperang malah. Berada di dua pasukan yang saling hendak membunuh. Ya. Pasukan Muawiyah dan pasukan Ali berada di berhadapan-hadapan dan yang saling bunuh-bunuhan. Sekian banyak jatuh korban dalam peperangan Siffin. Tetapi kemenangan tidak diraih. Tidak ada kemenangan. Tidak ada tanda-tanda menang. Padahal peperangan sudah terlalu lama. Sampai meninggalnya Ali bin Abi Thalib, tetap berperang. Ya, tetap berperang. Karena memang penyebab kemenangan tidak ada. Ya, karena Allah memenangkan orang yang beriman dari orang yang tidak beriman. Sementara mereka semuanya, di kedua belah pihak orang-orang yang beriman, umumnya. Ya, walaupun memang dimasuki oleh orang-orang yang memiliki niat busuk. Dan bahkan peperangan Jamal itu penyebabnya mereka pemberontak. Ya. Padahal Aisyah sudah mulai mundur dan dia teringat hadis-hadis Nabi yang mengisyaratkan bahwa Ali memang pada pihak yang benar. Makanya dia mundur. Dan sudah ingin berdamai, tiba-tiba yang pemberontak ini tidak mau perdamaian. Mereka membuat keonaran di pasukan sehingga terjadi peperangan. Ya. Jadi intinya yang kedua, kedua belah pihak berijtihad. Ini juga harus kita catat. Bahwa mereka, pihak Muawiyah atau sebelumnya pihak Aisyah radhiyallahu anha dengan dua temannya, kemudian pihak Muawiyah dengan pihak Ali sebagai yang mereka lawan dalam pertikaian tersebut, kedua belah pihak berijtihad yang mereka tidak akan mungkin lepas dari pahala. Ya, karena Nabi SAW mengatakan idza hakamal hakimu fajtahada fa asaba falahu ajran. Wa idza ijtahada al-hakimu ya fa akhta'a falahu ajrun wahid wa khata'uhu maghfur. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, apabila seorang hakim berijtihad, melalui dia benar ijtihadnya, maka dia mendapatkan dua pahala. pahala benarnya dan pahala bersungguh-sungguh mencari yang benar. Walaupun, ya, ini yang kedua. Bersungguh-sungguh mencari, menimbang, mengkaji, dan ternyata keputusannya benar, maka dia dapat pahala. Pahala benar dan pahala bersungguh-sungguh. Bila mana dia salah dalam mengambil keputusan, maka dia mendapat satu pahala. Pahala bersungguh-sungguh menimbangkan segala sesuatunya, memikirkan, dan seterusnya, ternyata keputusannya keliru. Maka dia tetap dapat satu pahala, pahala bersungguh-sungguhnya tadi. Sementara kesalahannya tadi diampuni. Kesalahannya tadi diampuni. Jadi mereka tidak ada kesalahan lagi. Karena walaupun yang di pihak yang salah, sudah diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini terlepas dari mereka yang ada di pihak itu, orang yang memiliki niat-niat busuk. Karena mereka banyak. Ada yang memang provokator, ada yang memancing di air keruh, ada yang menggunting di dalam lipatan, ada orang-orang munafikin, ada. Ya, ada. Tapi secara umum, pertikaian tersebut, mereka tidak lepas dari, yaitu yang para sahabatnya tidak lepas dari pahala. Baik pahala dua atau pahala satu. Walaupun setelah kita melihat uraian para ulama dan mengumpulkan riwayatnya, dalam hal ini yang benar, yang ada di pihak yang benar adalah Ali bin Abi Thalib. Ya, adalah Ali bin Abi Thalib. Karena Nabi SAW menegaskan bahwa akan terjadi peperangan besar di umat ini ahaqquhum bis-shawab, yang berhak pada kebenaran, yaitu aulat ta'ifataini bis-shawab, yang paling berhak berada di pihak yang benar adalah qatilu Ammar, ya. Orang yang membunuh Ammar, karena di dalam satu pihak ada Ammar bin Yasir, dan terbunuhnya Ammar bin Yasir itu di pihak yang berhasil membunuh, atau yang di pihak yang melawannya itu pihak yang benar. Jadi ini isyarat-isyarat, dan itu yang membuat kita menyatakan, dan kemudian kondisinya juga bahwa yang berada di pihak yang benar Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, sebagaimana yang dipahami oleh Aisyah sebelumnya radhiyallahu ta'ala anha. Inilah yang perlu kita catat. Sekarang kita masuk ke hadis. Ya. Di sini Sa'ad bin Abi Waqqas menceritakan bahwa Muawiyah bin Abi Sufyan menyuruh, ya, amara Muawiyatu ibnu Abi Sufyan Sa'dan. Ini pemahamannya, pemahaman perawi, di mana Muawiyah mengatakan kepada Sa'ad, "Ma," ini perkataan Muawiyah, "Ma mana'aka an tasubba Aba Turab?" Apa yang menghalangimu untuk mencaci atau mencela Abu Turab? Siapa Abu Turab? Ali bin Abi Thalib. Ya, Ali bin Abi Thalib. Nabi yang menggelarinya atau memberinya kunyah Abu Turab. Ya, pada kasus yang lain, ketika dia bertengkar dengan Fatimah, istrinya. Dan Fatimah marah. Ali juga marah. Akhirnya Ali keluar ke masjid dan tidur. Ya. Meninggalkan suasana yang hangat itu sementara. Menghilangkan emosinya, menenangkan jiwanya, tidur di masjid. Dan hadis sahih Muslim juga. Kemudian selimut yang dipakai itu terjatuh. Ya. Kemudian sehingga bahunya tidak ada yang menutupinya dan bersentuhan dengan tanah. Menunjukkan bahwa dia tidur di tanah. Ya. Dan menempel tanah itu di badannya. Kemudian Nabi datang, ya, untuk menghiburnya, untuk menenangkannya. Ini menunjukkan salah satu cara untuk mendamaikan. Ya. Menenangkan salah satu dari kedua belah pihak yang bertikai. Terutama di antara pasangan suami istri, tenangkan salah satunya. Maka Nabi SAW berangkat ke masjid mencarinya, kemudian diberitahukan berada di masjid, dan Nabi datang kemudian membangunkan dan membersihkan tanah di badannya dan mengatakan kum abaturah. Ya, Nabi SAW berseloroh dengannya dan memberinya gelar Abu Turab, yaitu tanah yang menempel di badannya Nabi SAW memanggilnya dengan Abu Turab, bapak tanah. Sehingga terasa Nabi SAW berseloro dengannya dan Ali pun mulai tenang. Apalagi setelah bangun tidur. Ya. Ini dinamakan dengan Abu Turab. Jadi maksud Muawiyah adalah menanyakan kepada Sa'ad, apa yang membuatmu tidak mau mencela Abu Turab? Jadi bukan memerintah. Maka ini salah satu takwilnya. Ya, ini kata Nawawi adalah harus ditakwil. Apakah benar-benar Muawiyah menyuruh? Ya. Seperti yang diceritakan oleh perawi, atau maknanya hanya bertanya. Ma mana'aka an tasubba Abu Turab? Apa yang membuatmu tidak mau mencela? Berarti bukan menyuruh, hanya bertanya penyebab. Ya, hanya bertanya tentang penyebabnya kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Lalu kata Sa'ad, "Ama ketahuilah, ma dzakartu tsalatsan qalahunna lahu Rasulullah sallam falan asubbahu." Selama saya mengingat tiga ucapan Nabi, sabda Nabi tentang kepadanya, ya, saya tidak akan mencelanya. Selama saya masih ingat, ada tiga ungkapan Nabi kepadanya. Tiga pernyataan Nabi kepadanya, untuknya, saya tidak akan mungkin mencelanya. Saya saja, dapat satu saja dari tiga itu, saya, kata beliau, lebih saya sukai daripada dunia dan daripada unta merah. Ya. La antakuna li wahidatun minhunna ahabbu ilayya min humrinya. Kalau saya saja dapat satu dari tiga tadi, itu lebih baik bagi saya daripada unta merah, harta yang paling berharga yang dimiliki oleh orang-orang Arab ketika itu. Ya. Sementara sekarang saya tahu Nabi mengucapkan tiga untuk Ali. Selama saya mengingat itu, tidak akan mungkin saya mencelanya. Itu alasannya. Tidak akan mungkin saya mencelanya. Bagaimana saya mencelanya? Nabi mengatakan, mengungkapkan tentang Ali tiga ungkapan, tiga pernyataan. Kalau saya dapat satu pernyataan saja untuk saya, Nabi katakan, maka ini lebih baik bagi saya daripada harta yang paling berharga di dunia ini. Nah, kemudian beliau menguraikan satu persatu. Tiga pernyataan Nabi, dan ini yang berkenaan dengan keutamaan Ali di bab ini. Kata beliau, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu lah. Saya mendengar Nabi mengatakan kepada Ali, ya. Khallafahu fi ba'di maghazi, di mana Ali itu diperintahkan oleh Nabi untuk tidak ikut sebagian peperangan, yaitu perang Tabuk yang tadi diceritakan. Faqala lahu Ali, lalu Ali berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, khallaftani ma'an nisa'i wa sibyan?" Engkau tinggalkan saya bergabung dengan wanita-wanita dan anak-anak. Ya. Bahwa dia tidak nyaman dengan itu. Dia kondisi dia lebih layak untuk berperang. Tetapi kenapa bersama orang-orang lemah? Ya, ini pertanyaan Ali. Kemudian Nabi SAW mengatakan, faqala lahu Rasulullah SAW, ini yang pertama ya. Ini satu dari yang tiga dinyatakan oleh Sa'ad tadi. Ama tardha an takuna minni bi manzilati Harun min Musa illa annahu la nubuwwata ba'di. Itu yang tadi telah kita pelajari. Itu yang pertama dari tiga pernyataan Nabi untuk Ali radhiyallahu ta'ala an. Ya. Kemudian wa sami'tuhu yaqul, di kasus yang lain, dan saya juga pernah mendengar Nabi mengatakan yauma Khaibar, pada perang Khaibar. Ini setelah sampai di Khaibar dan hendak berperang. Karena penaklukan Khaybar ini membutuhkan waktu yang lama. Benteng-benteng kokoh orang-orang Yahudi Khaybar yang harus ditaklukkan. Maka pada perang Khaybar itu saya mendengar Nabi mengatakan, perhatikan apa kata Nabi, la u'tiyanna ar-rayata rajulan yuhibbullaha wa rasulah wa yuhibbuhullahu wa rasuluh. Ini ucapan Nabi ketika itu. Saya besok akan menyerahkan bendera perang kepada seorang laki-laki yang mencintai Allah dan Rasulnya. Di sini Nabi menetapkan bahwa laki-laki itu mencintai Allah dan Rasulnya. Memberikan jaminan bahwa ia benar-benar mencintai Allah dan Rasulnya. Yang kedua, ini yang lebih luar biasa lagi. Wa yuhibbuhullahu wa rasuluh. dan Allah serta Rasulnya mencintai dia. Ini luar biasa. Makanya bukan hanya Sa'ad bin Abi Waqqas, orang-orang yang seperti Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala dalam riwayat yang lain betul-betul mengidam-idamkan menjadi orang tadi. Semuanya menginginkan jadi. Makanya kata Umar, saya tidak pernah menginginkan kepemimpinan sebelum-sebelumnya kecuali ketika itu. Saya ingin jadi pemimpin. Ingin menjadi pemimpin pasukan pembawa bendera perang. Sebelum-sebelumnya saya tidak mau. Kenapa mereka menginginkannya? Karena pernyataan Nabi tadi. Seseorang yang mencintai Allah dan Rasulnya. Bukan pengakuan dia. Tetapi pernyataan Nabi. Bahwa dia mencintai Allah dan Rasulnya. Yang lebih-lebih lagi, bahwa Allah dan Rasulnya mencintai dia. Ini nilai yang luar biasa. Sehingga para sahabat semuanya dalam riwayat ini, fatatawalna, kata Sa'ad. Kata Umar dalam riwayat lain, fatasawarna. Maka semua kami mendongak kepala, ya, ketika waktu itu tiba. Di waktu yang ditetapkan Nabi, besok harinya, maka semuanya menunjuk-nunjukkan wajah kepada Nabi. Agar ditunjuk oleh Nabi. Ya. Untuk menampakkan wajah kan, kalau ada penunjuk-penunjuk kan, kalau mungkin agak sungkan untuk menunjuk tangan, meminta dia dipilih, enggak. Lalu mereka memperlihatkan wajah. Agar di, oh, itu orangnya. Nabi menginginkan orang yang dicarinya, sehingga mereka menunjukkan wajah masing-masing. Agar Nabi nampak dia, dan dia yang dipilih. Dialah orang yang dimaksud oleh Nabi kemarin. Ini luar biasa. Ini yang didengar oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya. Qala fatatawalna laha, kata Sa'ad, maka kami memanjang-manjangkan atau mendongak-dongakkan kepala ketika hari itu tiba agar Nabi memilih mereka, setiap mereka. Faqala, tiba-tiba Nabi mengatakan ud'u li aliyan. Karena Nabi melihat-lihatkan yang banyak semuanya mengangkatkan kepala, melihatkan wajah agar Nabi memilih, agar dia yang dimaksud oleh Nabi kemarin. Ternyata Nabi tidak melihat siapa yang diinginkannya. Ketika dia melayangkan pandang, tidak ada nampak orang yang diinginkan oleh Nabi. Maka tiba-tiba Nabi mengatakan, panggilkan Ali. Nah, ini yang luar biasa. Ini yang diinginkan oleh Sa'ad. Ini yang menurut dia lebih baik daripada Humrun Ni'am. Panggilkan Ali. Ya. Fa'utiya bihi, maka Ali dibawa. Armada, ketika itu dia sedang sakit mata. Makanya dia tidak hadir ketika itu karena sakit mata. Fabasaqa fi aini. Ini juga luar biasa. Maka Nabi meludahi, memantra, mengobati matanya dengan ludahnya. Wadafa'a ar-rayata ilaih. Sebelum, dalam riwayat lain, bahwa seketika matanya sembuh. Sebelum Nabi menyerahkan bendera tersebut kepada Ali, diobati dulu matanya, dan matanya seketika sembuh seakan-akan sebelumnya tidak ada apa-apa. Ya. Ini mukjizat Nabi SAW. Kemudian setelah dia sembuh, dia serahkan bendera perang tadi. Fafatahallahu alaih. Maka Allah berikan kemenangan di tangan Ali sebagai pemimpin perang, pembawa bendera perang. Ini luar biasa. Dan ini keutamaan Ali. Di mana Nabi mengatakan bahwa dia mencintai Allah dan Rasulnya. Dan Nabi mengatakan Allah dan Rasulnya mencintainya. Ya. Kemudian yang ketiga, kata Sa'ad tadi kan tiga. Ya. Selama saya mengingat tiga yang diucapkan oleh Nabi SAW kepada Ali radhiyallahu ta'ala anhu, maka saya tidak akan mungkin mencelanya. Dua sudah kita dapatkan. Yang ketiganya, walamma nazalat hadhihi al-ayah. Ketika turun ayat ini, faqul ta'alu nad'u abna'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum wa anfusana wa anfusakum. Dalam surah Ali Imran, ya, ayat 61 tentang mubahalah. Tentang mubahalah yaitu mubahalah itu adalah mengumpulkan dua yang bertentangan, berkumpul di satu tempat kemudian saling mengutuk. Ya, saling berdoa untuk menurunkan, jika seandainya lawan saya ini dia yang benar, maka hukum saya. Itu mubahalah. Ya. Dan dia juga mengatakan demikian. Dan ini yang diperintah oleh Nabi Allah kepada nabinya. Yang kala dalam surat tersebut Allah memerintahkan nabinya untuk membawa keluarganya untuk bermubahalah. Ya. Lalu siapa keluarga-keluarga yang dibawa oleh Nabi? Da'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Aliyan. Maka Nabi memanggil, mengumpulkan Ali wa Fatimah, Fatimah anaknya, wa Hasanan wa Husainan, dan dua orang anaknya Fatimah, Hasan dan Husain. Kemudian setelah berkumpul semuanya, maka Nabi SAW mengatakan, Allahumma ha'ulai ahli. Ya. Ya Allah, inilah keluarga saya yang akan saya ajak untuk bermubahalah. Menyatakan bahwa mereka ini adalah keluarga, ini keutamaan Ali radhiyallahu ta'ala an. Radhiyallahu ta'ala anhu. Ya. Ini juga dalil ini dinamakan dengan hadithul, ada hadis yang lain ya, yang namanya hadisul kisa, dan semakna dengan hadis ini, hampir semakna dengan hadis ini, ini sebagai pegangan orang-orang Rafidah ya. Yang menyatakan bahwa Ahlul Bait itu hanya mereka, hanya mereka, Ali, Fatimah, Hasan dan Husain dan keturunan mereka ya. Tetapi juga keliru, yang ada hanya keturunan Husain saja, sementara keturunan Hasan tidak ada. Ya. Dan Nabi SAW dalam hadisul kisah, dan hadis kisah itu turun di rumah Ummu Salamah ayatnya. Ya, di rumah Ummu Salamah. Lalu Ummu Salamah bertanya, saya ini bukankah keluarga? Ya. Dalam sebagian riwayat yang diriwayatkan tentang kisah ini bahwa Nabi mengatakan iya, tetapi engkau lebih baik, engkau memiliki kebaikan. Para ulama menjabarkan bahwa tidak pantas Nabi SAW memasukkan orang yang sudah ada dalam selimutnya. Yang sebelum-sebelumnya yang tidak ada di bawah selimut Nabi siapa? Ini mereka, Ali tidak ada dalam satu selimut dengan Nabi. Fatimah apalagi. Ya. Begitu juga cucunya. Sementara istri-istrinya satu selimut dengan Nabi. Ya, satu selimut dengan Nabi SAW. Makanya dalam Ahlul Bait itu di antara yang masuk ke dalamnya adalah istri-istri Nabi SAW. Wa radiyallahu ta'ala anhunna ajma'i. Jadi yang kita inginkan dari hadis ini yang berkenaan dengan keutamaan Ali adalah itu tadi. Nabi SAW dalam tiga kasus menyatakan keutamaan dan kemuliaan Ali yang luar biasa, dan itu yang diingat terus oleh Sa'ad bin Abi Waqqas, yang tidak akan mungkin membuat dia mencela atau sampai berani mencela Ali, dan bahkan dia mengatakan satu saja yang kalau satu saja saya dapat itu bagi saya lebih baik daripada Humrun Ni'am, apalagi Ali mendapatkan ketiga-tiganya, maka tidak mungkin saya mencela Ali bin Abi Thalib. Ya. Tentang pencelaan dan pertanyaan Muawiyah tadi kita jelaskan antara pertikaian di antara para sahabat dan yang berkenaan dengan keutamaan Ali ini luar biasa. Dia adalah seseorang yang Allah yang mencintai Allah dan Rasulnya dan dicintai oleh Allah dan Rasulnya, dan dia adalah keluarga Nabi, ahlu alu baitin Nabi SAW. Dia adalah ahlu baitin Nabi SAW, anak pamannya, menantunya, dan keluarga Nabi, anak pamannya Ja'far, anak pamannya Abu Talib. Ya. Anak pamannya Abu Talib, dan dia adalah ayah dari dua cucu Nabi SAW. Ya. Ayah dari dua cucu Nabi yang hidup. Ya. Karena yang lain-lainnya meninggal dunia. Dua cucu Nabi yang hidup dan yang sangat disayangi oleh Nabi SAW dari anaknya yang tersayang, yaitu Fatimah bintun Nabi SAW. Kita tambah satu hadis lagi, 6167. Imam Muslim rahimahullahu ta'ala mengatakan, haddathana Abu Bakar ibn Abi Shaybah qala haddathana Gundar an Su'bata qala Ha'un wa haddathana Muhammad ibn al-Muthanna wa ibn Bashar qala haddathana Muhammad ibn Ja'far قال حدثنا شعبة أن سعد بن إبراهيم سمعت إبراهيم بن سعد أن سعد Ya, radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala li Ali radhiyallahu an ama tarda an takuna minni bi manzilati Harun wa Musa. Ini sama dengan hadis yang telah kita pelajari baik di hadis yang sebelumnya dan hadis-hadis yang sebelum-sebelumnya lagi yang isinya pernyataan bahwa Nabi memuliakan Ali, menyatakan bahwa dia memilih Ali untuk menjadi wakilnya, mengurusi keluarganya di Madinah ketika perang Tabuk, dan ini kemuliaan yang luar biasa. Insyaallah kita akan lanjutkan. Sa'ad bin Ibrahim, Ibrahim bin Sa'ad itu. Hah? Mana? Oh, bisa jadi ya. Yang pertama Amir bin Sa'ad, kemudian Ibrahim. Ya. Yeah. Hah? Hadis kedua mana? Mus'ab ya, masya Allah. Iya. Yeah. Ini tiga orang anaknya Sa'ad bin Waqqas yang merawikan hadis-hadis tentang keutamaan Ali. Iya. Yeah. Di hadis 6164 halaman 202 itu Mus'ab. Mus'ab ibnu Sa'ad bin Abi Waqqas. Kemudian setelahnya Amir, Amir ibnu Sa'ad bin Abi Waqqas. Kemudian sekarang ini adalah Ibrahim ibnu Sa'ad bin Abi Waqqas. Tiga orang anaknya Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala an wa rahimahullah yang menjadi perawi hadis, meriwayatkan hadis dari ayah mereka. Mus'ab, Amir, Ibrahim. Semuanya adalah anak Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala an. Jazakallahu khair. والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته